yang punya pacar pada malam hari ini, kita tanya bareng. Dedicated to someone you love right tonight. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu, aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena semua ada di sini nyanyi ya. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia untuk kalah rasa cinta di hatiku hanya padanya. Tepuk tangan buat semuanya. Jauh waktu berjalan kita lalui bersama, betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia ku merasa sempurna, semua itu karena dia. Terima kasih.